dua, tak mampu diriku menahan rindu padanya. Corak pancarkanlah sinarmu teman keheningan malamku. Padamu kejora ku titipkan rindu untuknya yang kini jauh di mata. Ku berhayal angankan dirimu seakan hadir di sini temaniku memelukmu indah dalam belai kasih sayang. Ganti rasa cinta ini meski kini kau tak sendiri. Sisa cinta kan jadi cerita tersimpan selamanya bersama kejauhan. Sampaikan rindu ini. Ku titipkan rindu untuknya yang kini jauh di mata. Ku berhayal angankan dirimu meski kini kau tak sendiri. Sisa cinta kan jadi cerita tersimpan selamanya bersama kejora. Kejora sampai